Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati ahyunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pindah sini sama Anggi. Iklim ini mulai nungguin ngantuk. Enggak ngomong cuy ngantuk sebenarnya. Nah, ada yang lagi banyak enggak? Anggi ini cuci pipi, macam ni. Tadi sini, tawaf. Baik, selesai Mas Rul. Baca. Latihan. Baca. Oh, belum ditentuin. Al-Fatihah ini baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara, para santriku yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita. Jadi suratul Fatihah ini kita kaji 7 kali. Semoga kita bisa membaca 7 kali. 7 kali membaca suratul Fatihah itu terbukanya 7 pintu surga. 7 pintu surga jumlahnya 8. Kemudian baca sekali lagi itu sebagai bangunan surganya. Jadi siapa membaca suratul Fatihah, duduknya kok masih aneh, nggak kayak biasanya. Membaca suratul Fatihah 7 kali, selesai sudah dia dapatkan surga. Jadi siapapun membaca suratul Fatihah 7 kali, ayatnya kan 7, ya kan? Lalu dibaca 7 kali sampai walaubolin, amin. Hadisnya kan begitu. Maka bagimu surga, siapapun orangnya. Tapi surga itu kan kosong. Surga itu kosong gitu. Dianalogikan begini, dapat kapling. Nah, bangunannya amal kita gitu. Bangunannya apa? Amin. Maka ditambah 1 kali lagi Fatihah, yaitu yang menunjukkan amin. Amin itu apa? Berbuat keamanan, berbuat kedamaian, berbuat ketentraman, berbuat amanah, berbuat kebenaran, berbuat apa? Tidak khianat, tidak adu domba. Itulah amin. Itulah bangunan surga. Kalau kamu hanya tidak berbuat apa-apa, sudah dapat surga itu. Orang menghafalkan Quran itu dapat surga, ya dapat, pasti dapat surga. Jangankan Qurannya, Fatihah saja 7 kali dapat surga gitu loh. Nah, kemudian surga itu yang bangun siapa? Kita sendiri. Amal perbuatan kita. Apa itu? Amin. Amin itu apa? Berbuat keamanan. Upaya untuk menciptakan keamanan, tidak berkhianat, berbuat tentram damai sentosa di antara sesama manusia, bukan sebaliknya. Itulah bangunan surga. Ini kaplingnya ada. Semua dapat kapling, bangunannya yang berbeda, beda. Nanti surga itu bangunannya enggak sama antara satu dengan yang lainnya, tergantung amal perbuatannya. Maka dalam peristiwa Mi'raj itu ada diceritakan, Nabi kan didampingi oleh Jibril, ya toh, dalam Isra Mi'raj, dalam Mi'raj. Lalu disaksikan di situ ada orang, ribuan orang membangun istana. Ribuan, jutaan dibangun oleh para malaikat yang sudah sangat pintar, di atasnya engineering, di atasnya seorang arsitek. Hebat-hebat. Bangunan besar sekali. Ditanyakan oleh Nabi kepada Jibril, itu siapa yang bangun itu? Mereka pasukan Allah yang khusus membangun untuk umatmu, membangun surga. Nah, begitu muter-muter balik lagi ke tempat itu, ya kok entek bersih lho. Habis bersih para malaikat yang membangun surga tadi itu. Ditanya kalau Nabi, mana aja mereka kok pergi? Apa materialnya habis? Enggak habis itu. Orang yang tadi dibangunkan itu sekarang lagi berbuat maksiat. Ketika dibangun itu dia lagi taat. Ketika seseorang itu melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, surga sedang dibangun. Begitu kita maksiat, berhentilah pembangunan itu. Nek terus maksiat terus mangkrak. Bangunan itu dunia demi. Paham itu? Maka membaca suratul Fatihah 7 kali itu dapat kapling surga. 8-nya apa? 8 pintu surga itu yaitu amin. Jangan hanya dibaca aminnya saja, tapi tanda amin yang 7 ayat dibaca sekalian. Mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu panjang itu. Kalau enggak kuat diulangi. Kalau dibalik diulangi. Ghairil diulangi dari ghairil maghdubi alaihim. Besok yang bertugas membaca ini, ngene iki kan nanti dikasih tugas kan. Dikasih gilir kan. Yang cerdas yang baca itu siap untuk menghadap tembok. Karena kan disorting kalau menghadap tembok. Menghadap sana, terus pakai baju yang rapi. Karena baca Quran, mandi, bangunnya harus awal. Kamu dibangunkan 4 kali lho sama Abi hari ini tadi. Ya, 4 kali saya lewat. 10 menit lagi saya bangun, masih belum bangun. Sampai 4 kali. Kamu tak bangunkan 4 kali itu belum bangun itu sendiri. Kamu kok jaluk suargo? Makanya musyawarah itu bukan musyawarah dengan guru, tidak musyawarah dengan ustaz, tidak musyawarah dengan kiai, tidak musyawarah dengan teman. Musyawarah itu dengan diri sendiri. Nah, aku ini kira-kira piye ngono lho. Kalau yang ini potongan model yang ini apa ya aku jadi orang sukses? Tanyakan sendiri jawaban, kamu pasti bisa. Enggak usah tanya psikolog, enggak usah tanya psikiater, enggak usah ikut apa trainer apa gitu. Itu boleh-boleh saja. Orang mereka sendiri juga bermasalah kok. Sehingga para apa pelatih-pelatih juga bermasalah. bermasalah pada dirinya. Saya sendiri juga sering dicurhati para pelatih itu, motivator, apa namanya, para motivator ya, pemberi motivasi loh, bayarannya mau ngapain? Kalau kita ikut sekali datang sekian ratus ribu itu bayar kan, karena dikasih motivasi kita akan dapat peluang bisnis, kita akan dapat peluang hilangkan gundah gulana susah, masalah apa saja bisa diurai di sini, cinta akan didapatkan. Sebenarnya nggak usah gitu-gitu, tanyakan pada dirimu sendiri, dimulai dari mana? Ya, dari bangunmu pagi itu, semua dimulai dari bangun kita, karena kehidupan itu dimulai dari bangun tidur. Bukan bangun tidur baru ada kehidupan. Nek tidur itu mati. Orang itu sepinter kayak apa, profesor macam apa, nek tidur itu duwe, enggak iso apa-apa. Profesor sapa sing paling pinter? Nek turu lek ilang. Iya. Itu top ngurus, jos ilmune top. Turu ngorok kan apa-apane. Wis gak ana ilmu blas, makane turu itu sama dengan mati alias tidak berdaya apa-apa. Maka kehidupan itu dimulai dari bangun tidur. Jam berapa Anda bangun, bagaimana Anda mensikapi bangun tidur itu. Paham ini ya? Ini karena yang baca enggak begitu perhatian, jadi berserakan. Ya, kita lanjutkan kajian kita pada ayat keberapa? Maliki Yaumiddin ya. Ya. Maliki Yaumiddin. Kalau kita menerjemahkan biasanya kan yang merajai pada hari kiamat gitu ya. Mari kita kaji secara agak mendalam begitu. Maliki itu memiliki ya. Kalau panjang Malik itu memiliki. Kalau pendek Malik itu raja. Kalau Malik jamaknya Muluk, apa? Muluk itu raja-raja. Mufradnya Malikun, Mulukun. Lek Malikun jamaknya Malikuna, apa? Malikuna. Kalau pemilik jadi namanya pemilik, namanya raja itu memiliki, menguasai. Yaum itu hari, saat. Din itu apa? Din itu agama. Kita menerjemahkannya hari kiamat. Din itu agama. Kenapa dikatakan agama? Karena agama itu memberikan pembalasan, mengajarkan tentang pembalasan. I'mal ma syi'ta wa kama tajinu tudanu. Jadi dan tak dana ya dinu artinya dibalas, memberikan balasan. Ya, agama itu mengajarkan tentang pembalasan. Maka ada yang menerjemahkan pula yang merajai pada hari pembalasan, bukan hari kiamat nanti. Ya, sebenarnya saat sekarang aja. Kamu mengerjakan apa saja silahkan, sebagaimana engkau bekerja, engkau akan mendapatkan pembalasan. Din juga berarti jaza. Apa? Jaza. I'mal ma syi'ta wa kama tadinu tudanu. I'mal, lakukan ma syi'ta, apapun yang kamu mau, semau kamu. Wakama tadinu tudan, sebagaimana engkau berlaku. Jadi agama juga berlaku kan, sebagaimana kamu tadinu tudanu, dibalas. Itu jaza. Dan sebagaimana engkau berlaku, sebagaimana kamu beragama, diberikan pembalasan. In syarrun fasyarrun, wa in khairan fakhairun. Kalau jelek dibalas jelek, kalau baik dibalas baik. Maka Allah sendiri Yang menentukan orang itu baik dan tidak, bukan kita. Yang mengecap, apa mengecap itu? Memberikan label kepada seseorang itu baik dan tidak, itu bukan manusia. Siapa dia? Allah sendiri. Melalui Rasulnya. Rasul mencatat kejelekan kita, disampaikan kepada Allah. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Rasul. Kamu sholat bagaimana, Rasul tahu. Apa yang di hatimu, Rasul tahu. Dulu. Paham ini? Jadi yang punya hak untuk mengecap, mengecap itu apa ya? Memberikan stempel, memberikan label, memberikan identitas seseorang itu bukan manusia. Dialah Allah melalui Rasulnya. Kapan itu? Ya nanti pada saatnya. Pada saatnya itu kapan? Ya bisa sekarang ini, bisa besok, bisa hari kiamat. Maka disebut yaum. Yaumul qiyamah, yaumul ahad, yaumul isnin, yaum di sini. Masih nakiroh, masih umum, bisa dinisbatkan kepada apapun dan siapapun. Yaum ahad bisa dapat balasan. Yaum isnin bisa, yaumul qiyamah nanti pembalasan, pasti itu. Gitu. You know? Jadi tidak ada orang yang punya hak, wong iku melek, wong iku kafir, dia sendiri yang kafir. Orang itu sesat, dia sendiri yang sesat. Merasa diri mendapat petunjuk, itu sama dengan sesat. Kalau menyesatkan orang berarti kan dirinya merasa berada dalam petunjuk. Hei, kamu sesat, kamu. Berarti kan seolah-olah dia berada di jalan petunjuk. Berarti dia sudah amat yakin. Ya oleh yakin nih, gak oleh teman-teman. Makanya anak al-khawfu wal-roja'u. Khawatir apakah yang aku lakukan sudah benar-benar di atas petunjuk. Jangan-jangan. Itu loh, makanya kita istighfar. Mbok menawasa salah. Itulah namanya khawf. Namanya apa? Khawf. Khawf itu bukan khawatir itu bukan. Bukan tidak yakin itu bukan. Ya, ya apa lah, gak kelinting itu. Enggak ngerti, wis koyo-koyo wis paling top dhewe, wis ning jalan petunjuk dhewe. Oh, nek tak ngene. Nah, wis koyo yo yo. Tapi wong iki malah enggak sombong ngono lho, khauf itu. Walaupun koyo wis Quran tiap hari, wis salat tiap hari, poso tiap hari, jangan-jangan posoku ngono lho ditanyakan. Jangan-jangan Quranku. Jangan-jangan, nah itu namanya khauf. Tapi enggak ada khauf tok, kudu ana raja, apa? Harapan pasti Allah Maha Kasih Sayang. Kelemahan saya yang macam ini pasti Allah ampuni. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghafar, Allah Maha menerima taubat. Itulah raja. Bainal khaufi wa raja ini namanya mahabbah. Cinta. Cinta itu antara khawatir dan harapan. Kayak sama nek sedang mencintai seseorang, lah hati-hati kan? Itulah khauf, hati-hati. Melakukan hati-hati. Digaya-gaya apa, sampai kita enggak api. Kan begitu. Wudune didelok pacare, didelok orang yang cinta sedang apa kan? Ya. Itu namanya khauf. Di dalam pekerjaan itu juga aja roja. Siapa tahu mungkin ketika. Berarti roh? Antara khauf dan roja ini ada mahabbah. Ada jin. Kan terminologi tasawuf ada khauf, roja, mahabbah. Nek endi awake dhewe sing ngene iku? Jangan terus berbuat berupaya untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan, ning enggak oleh sombong. Jangan-jangan yang aku perbuat sekalipun sudah baik ini, jangan-jangan. Jangan-jangan. Oh, kepada diri sendiri saja harus khauf, apalagi kepada orang lain. Makanya Maliki Yaumiddin yang paling menguasai, yang paling punya hak terhadap cap hambanya bukan manusia, adalah Allah sendiri melalui utusannya. Kenapa enggak Allah langsung saja? Allah itu sudah mengutus Rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Alias seluruh urusan manusia ini diserahkan kepada Muhammad. Allah sudah mencipta seluruh alam. Kemarin sudah saya jelaskan, Allah itu Rabbul Alamin, mencipta seluruh alam. Alamul insi, alamul jinni, alamul jamadat, alam apalah, malakut, alam jabarut, halumajara, semua dicipta oleh Allah. Selainnya khusus alam manusia diurus oleh Muhammad. Maka Allah, maka Rasul itu murabbi, murabbin nas. Allah itu Rabbun nas. Ayat yang terakhir nanti itu Rabbun nas. Qul a'udzu birabbin nas. Siapa dia? Muhammad yang mendidik manusia. Mendidik apa? Akal apa? Budi, akhlak budi, tidak ada lain. Maka agama itu urusannya dengan hati. Tidak ada urusan dengan rupa, tidak ada urusan dengan jasad, tidak ada urusan dengan harta, tidak ada urusan dengan jabatan. Yang diurus agama itu hati. Nek atine apik, rupane ayu, iku dadi rahmah, dadi nikmah. Nek lak atine rusak, wong ayu iki dadekno laknat. Apa meneh elek wong ayu dadekno laknat, apa meneh elek. Kan gitu ya. Nek atine tertata baik, wong ganteng iku dadi rahmah, dadi barokah. Tapi lah atine rusak, wong ganteng iku dadekno musibah. Ganteng dadekno musibah, apa maneh orang ganteng tambah musibah kuat. Kan gitu kan. Makane ganteng carane wong aduso. Yang masih enggak pate ganteng lek atus lek ganteng. Wis ora ganteng ora atus dadi oleh. Jangan enggak mandi aja, 3 hari enggak mandi lo kalian ya, ada yang sudah 3 hari enggak mandi, celana dalamnya enggak ganti. Cuma bilang ini ngono lah, ansofa aja ngono lah. Maksud air itu gunakan untuk mandi sepuas-puasnya, asal jangan dibuang. Asal jangan dibuang musrob, gunakan untuk mandi keramas dan lain sebagainya. Sehat itu jam 2 mandi, jam 3 mandi, pagi lho. Kalau mandinya kamu jam 6 ya gak demen. Air itu dingin, kalau setelah jam 5 itu dingin. Tapi sebelum jam 4 air itu hangat. Enggak percaya jajan. Nabi ini sudah puluhan tahun jajal itu dulu, jam 1 dan mandi. Apalagi kalau dulu kan tidak macam sanyut ini ya. Dulu kan sumur-sumur yang di itu cidut timbal. Bukan kerekan itu, pakai itu loh, tring. Jadi dimasukkan sampai dalam itu. Air yang di dalam itu hangat. Itu langsung dari apa timbonya itu masuk dalam itu sampai ke dalam paling dalam itu hangat air ini, hangat kayak ya kayak apa ya hot heater kan, lebih enak itu. Kalau saya pakai pemanas air itu tambah koyo mateng kabeh kulit itu, koyo kebakar gitu, kayak mau digoreng aja. Jadi kayak jadi air itu kalau sebelum jam 4 itu hangat. Ya awal-awal memang enggak biasa gitu kan dingin, tapi kalau udah biasa itu hangat. Ya, maka tidak ada seorang pun yang punya milik, yang punya bersifat raja kecuali hanya Allah. Kenapa? Yang maliki yaumiddin itu hanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim tadi sebelumnya. Kalau manusia, kalau memiliki, menguasai orang itu enggak Ar-Rahman Ar-Rahim, digawe kepentingannya awake dhewe. Kalau Allah memberikan balasan baik dan tidak baik itu karena kasih sayang, enggak karo ngamuk ngono. Kalau manusia tidak ngamuk oleh ngamuk tenan. Kalau Allah itu menyiksa karena kasih sayangnya. Kalau dimasukkan ke neraka dalam rangka supaya nanti masuk surga, gitu loh. Jadi orang jelek itu enggak jelek. Makanya orang jelek, orang berdosa dimasukkan ke neraka. Supaya apa? Supaya bersih dosanya. Nanti kalau masuk ke surga, betul-betul suci. Enggak masuk kancane padha bersih-bersih, wangi-wangi dhek gubrat ngengek, kan jelek gitu. Ibaratnya begitu. Kamu mau berada di istana tapi kelambimu elek terus tai tok ngono, ambumu ora lebus. Apa mau? Enggak mau kan? Ya dilebokno neraka dhisik, umpama dosa. Dosa itu ibaratnya kotoran daki. Apa? Kotoran dan daki. Tahu raina itu dosa. Langsung didek, aku masih dosa, aku pengen nyelebu suarga. Ya ora penak. Kamu dikumpulkan dengan orang-orang yang necis, bau harum, bau wangi, macak ya. Terus kamu uelek dhewe gelem ta kamu? Enggak gelem. Adus disik-disik kan ngono lah. Aduse ning kono ki neraka ngono. Ora iso jelas disik. Ora iso aduse ning dunya iki. Sadurunge didusi ning kono, aduse disik. Apa itu? Fatihah itu. Terus diwaca terus. Fatihah itu dibaca terus. Nah, kalau Allah memasukkan kita ke neraka itu karena Rahman Rahimnya. Kalau Allah memberikan siksaan pada manusia itu karena kasih sayangnya. Diingatkan. Iki lek gak dieling ning ngene, ora mari-mari. Dadi disaken ngono lho. Nah, awak dhewe kan beda. Kalau manusia kan beda. Makanya manusia itu tidak boleh mengecap, mengidentifikasi orang lain secara biologi. Kamu sesat, kamu neraka, kamu kafir. Iya apa ini? Ponakane Gusti Allah kok, Pak Dewi. Itu haknya Allah itu loh. Itu haknya Allah. Jangan mengambil hak Allah. Kita ini enggak apa-apa nih. Tanpa terasa kita ini sudah koyok Fir'aun. Kalau Allah memberikan pembalasan baik atau buruk itu karena Rahmanir Rahimnya. Belakang itu loh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau baca panjang ya, jangan pendek. Sekalipun boleh dibaca pendek tapi panjang. Karena Allah itu yang memiliki, kalau memiliki mesti merajai kan. Tapi saya lebih suka panjang. Karena ada yang baca Maliki Yaumiddin. Panjang aja lebih enak. Kok panjang atau pendek? Panjang kan? Maliki yaumiddin. Kasih jeda aja. Kalau jadi imam kasih jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya kan mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Sekirat dengan telinganya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makmumnya Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Makmumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di sini, tapi sebenarnya kurang bagus, tapi boleh saja untuk nafas ya toh. Daripada nengan yang walaupun merentak ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iki macane kudu ngono supaya makmume ora ngantuk ngono. Amin. Ngantuk kan? Sing mantep ben. Kamu sudah di ngonone amine cek luar. Amin. Sing banter lho nafsune cek ngil mencela. Amin. Apa ngantukmu cek nafsu? Ngantuk itu nafsu, nafsumu. Ngantuk, males, apa meneh? Kok sing elek-elek ta iki? Ngantuk, males. Jaluk penak, jaluk ngene, kepengin turu, kepengin ngene. Kepengin enak iki kok nafsu. Lah iku hantem dengan bacaan yang keras. Auzubillahi bisan pipi ya terkomat ya sing kuantro lobrobor kuantro dadi ben mencelat ngono aja ngono ngono power ngono awake dhewe maksudnya amine pas atuh amin kan diri kita bukan orang lain boleh amin tuh bisa ya. Dikeloni sampean-sampean, karo salah karo kelon-kelonan nafsu dhewe iku. Nafsu males, nafsu lawamah itu namanya. Yang bermalas-malasan, njaluk enak tok. Terus kalau di pada tikar ngidi di amarah metu. Ngamuk. Buka kok kasar banget lagi amarahnya kalau mbok yo sing halus, dilus turu. Nah, Berarti orang nafsu gak bener belas lho. Wong ngopot malah keliru soalnya nafsu digugah alon-alon turun. Digugah ge ngamuk. Nek loro iki hanya dua ini, apa itu? Amarah dan lawama. Lawama kuwi njaluk penak, amarah kuwi lek gak dipenak no ngamuk ngono. Wis sing kito. Kalau itu kamu sadari, lah ilang gak iso. Ilang itu gak bisa. Wong itu bagian dari diri kita. Dia selalu berada pada diri kita. Kamu bunuh tidak bisa. Bisa kecuali kamu bunuh diri. Alias diam-diam mati. Dirimu nafsu itu diri kok. Diri kita bunuh baru nafsunya mati. Loh, gak usah dipateni. Disadari adanya. Terus kita gunakan. Jangan sampai dia menggunakan kita. Dia kita kuasai, jangan sampai dia menguasai kita. Kono aja males-males omong ana dhewe kok males. Lawama minggat. Ngono. Sing aja kuning ngono. Lek kuning kok dia ngomong edan sampean. Males iki. Kan carane apa? Amin. Karo ngingung sirikku. Amin. Minggat. Kok tekan meneh karo. Ora ngendang amin to. Amin. Aja amin aja ngono. Iskitulah sama perkiraan sendiri. Itu kita tahu. Diri kita tak tahu. Nafsu itu diri. Oh, aku kepengen nafsu itu tak patah ini ya. Kendata. Bunuh diri baru nafsu mati. Bukan dibunuh tapi disadari adanya. Tor sebenarnya dia bisa kita manfaatkan. Kalau kita enggak punya amarah itu ngamuk enggak iso. Ngamuk itu penting. Apa itu penting? Jadi uang tu orang ngamuk, kudu ngamuk barang. Boleh orang ngamuk tok itu elek, ngamuk barang. Wayah ngamuk kudu ngamuk. Itu amarah itu tok. Neng gak oleh ngamuk, neng gak oleh ngamuk. Ngamuk kan jebol do. Amarah itu tok neng nguan temu. Ikan. Neng ngadi neng gak ngono. Ikan. Sing ngono kan amarah itu, ya tak? Itulah marahnya di tokno. Neng diri kita jangan sampai marah. Bisa enggak? Dilatih bisa. Allah alam bisa. Allahumma rahmna bil Quran wa ja'alhu lana imama. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Ya Rabbil Alameen.